بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kita lanjutkan ikhwan fillah azakumullah. Di kesempatan pertama tadi kita telah berbicara tentang modal pertama yang harus kita miliki, yaitu sabar. Modal yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah, as-sidq. Ketika fitnah menimpa, as-sidq, kejujuran yang akan menyelamatkan kita. Banyak hadis yang memerintahkan kita untuk kita menjaga as-sidq ini. Ayat Inna Allah ma'as-sadiqin. Kemuliaan sifat as-sidq. As-sidq, para ulama mendefinisikan makna as-sidq itu mutabaqal khabar lil waqi'. Sesuatu perkabaran yang sesuai dengan kenyataan, itulah asid. Apa-apa yang sesuai dengan kenyataannya, berita yang sampai, yang dipublikasikan, kalau sesuai dengan kenyataannya, itulah asid. Lah, kita diperintahkan untuk selalu dalam keadaan demikian. Di antara hadis yang mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, memberi motivasi agar kita selalu berupaya, berusaha di atas kejujuran adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan termasuk hadis muttafaqun alaih, di mana Rasul alaihi salatu wassalam berkata, inna sidqa yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannah wa inal rajula layasduku hatta yuktab indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktab indallahi kadzaban. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya kejujuran as-sidq tadi akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan kebaikan, kepada albir. Sementara perbuatan kebaikan yang Anda lakukan akan mengantarkan Anda kepada al-jannah. Bila seseorang berusaha menjaga kejujurannya itu terus-menerus dalam kehidupannya, dia berupaya untuk jujur, jadi orang yang baik, orang jujur, akan ditulis oleh Allah, digelari sebagai shadiqan, jadi orang yang jujur. Sebaliknya, kedustaan, al-kadzib yahdi ilal fujur, akan mengantarkan seseorang kepada al-fujur. Perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan kemaksiatan, al-fujur mengantarkan seseorang kepada an-nar. Wa inna ar-rajula la yakdibu, maksudnya bahwa sesungguhnya seseorang akan terus-menerus suka, kalaulah saja dia terus-menerus suka terhadap perbuatan dusta, akan tercatat di sisi Allah sebagai si pendusta. Hadis ini ikhwan fillah jazakumullah adalah perintah kepada kita, anjuran Rasul alaihi salatu wassalam agar kita semua mengilzamkan diri kita untuk menjadi orang yang jujur, menghiasi akhlak kita dengan akhlak yang baik, akhlak jujur. Karena akhlak jujur adalah akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Apa tadi jujur? As-siddiq itu apa? Mutabak al-khabar al-waqi'. Khabar yang sesuai dengan kenyataan itulah jujur. Hadis ini ikhwan fillah jazakumullah menerangkan kepada kita bahwa fadilah yang besar yang akan diperoleh orang-orang yang berpegang teguh di atas kejujurannya, janji dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat Rasulnya bahwa kejujuran berujung dengan kebaikan. Kejujuran akan melahirkan perbuatan baik, yang perbuatan baik itu akan mengantarkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, sementara al-kadzib sifat yang tercela, sifat jelek, sifatnya munafik, berbeda dengan as-sadiq, as-sidq, sifat orang yang beriman. Sehingga al-kadzib suatu perkara yang diperintahkan untuk ditinggalkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kedustaan ikhwan fillah jazakumullah amalan itu ujungnya adalah habaan, gak ada artinya. Kalau tadi dikatakan bahwa as-sidq akhir ceritanya kebaikan, keberuntungan untuk pelakunya, sementara al-kadzib adalah tidak bermakna dan kerugian yang dia peroleh, habaan. Al-kadzib kedustaan, maka pelakunya seperti zabat, tidak ada artinya, buih. Apa kata Allah terhadap tentang buih? Fa'amaz zabadu fayadhabu jafa'an. Adapun buih, maka akan hilang, tidak berarti. Berbeda dengan sesuatu yang bermanfaat. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ard. Adapun yang bermanfaat untuk manusia, maka dia akan tinggal. Begitu pula pendusta, bisa saja seseorang menghiasi dirinya dengan kehebatannya, dengan aksesoris-aksesoris yang dia maukan. Tapi pendusta tetap pendusta. Walaupun mungkin sekarang sekian orang telah terlalaikan, telah tergiur karena aksesoris-aksesoris yang dilabelkan pada dirinya. Tapi pendusta tetap pendusta, akan sirna seperti zabat, fayadhabu jufa'an, enggak ada artinya. Bisa jadi orang yang jujur sekarang nampaknya dihinakan, tetapi tetap dia termasuk wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ard. Walaupun sekarang dalam keadaan pahit, tetap dia akan ada, akan bermanfaat, akan tetap eksis walaupun diperangi terus menerus. Ikhwan fillah, kedustaan itu bisa dilakukan dengan lisan, bisa dilakukan juga dengan al-jawarih. Ketika seseorang memberitakan sesuatu keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itu adalah dusta lisan. Misal, kalau ada orang mengatakan di Jakarta ada Monas, Monasnya bentuknya bukan kayak api membara, tetapi kayak donat, Dunkin Donat misalkan. Padahal tidak ada, tidak sesuai dengan nyatanya, maka itu dusta. Atau berita yang lainnya yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka itulah kedustaan. Kalau kita di kalangan thalabul ilm, kalau ada seseorang menerangkan bahwa Syekh Fulan mengatakan demikian, demikian, demikian, sementara kenyataannya tidak begitu, tidak begitu adanya, maka dia dusta. Walaupun gelar dia Syekh ataupun Ustaz ataupun yang lainnya. Kalau berani dia mengatakan sesuatu yang tidak disampaikan oleh sumber yang dia nukilkan, maka itu adalah kedustaan. Itu dusta yang jenis yang pertama, dusta lisan. Adapun dusta jawareh, seperti apa yang dilakukan oleh orang munafik, mengesankan dirinya adalah seorang beriman, sholat dan lain sebagainya, tetapi hatinya tidak bersama orang yang beriman. Hatinya tidak tunduk. Begitu pula di kalangan thalabul ilm, ada yang menampakkan dirinya salafi, tapi hatinya tidak bersama salafiyin. Gerah gitu loh. Tidak betah. Khawatir kalau terus-terusan dinasehatin lagi. Nanti enggak boleh. Mau bergaul dibatasin, jangan sama fulan. Fulan itu hisbi, nanti kamu kena loh. Enggak terima dia. Enggak mau, enggak betah. Wujudnya kayak salafiyin, mengesankan diri salafiyin, tapi dalamnya apa? Bukan salafi. Casing-casing salafi kalau HP ya. Ternyata mesinnya bukan salafi. Casing-casing apa? Sony, Jepang atau yang lainnya, ternyata dalamnya produk Cina. Ini bentuk kedustaan yang dilakukan oleh Al-Jawari. Oleh karena itu, bisa pula kita katakan As-Siddiq juga demikian, dilakukan oleh lisan, dilakukan oleh Al-Jawari. Kapan suatu khabar itu sesuai dengan kenyataan, berarti itu siddiq dengan lisan. Kapan satu perbuatan antara jawarehnya dengan hatinya sama, itu adalah jujur as-siddiq dalam apa al-jawareh. Dalam hadis ini, ikhwan fillah jazakumullah, Rasul mengatakan apa? Inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljannah. Ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan as-sidq itu melahirkan perbuatan atau keadaan yang berikutnya. Dikatakan innas sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada perbuatan baik. Apa itu albir? Kathratul khair, banyaknya kebaikan atau perbuatan baik itu albir. Lah as-sidq yahdi ila albir. Oleh karena itu albir lahir dikarenakan perbuatan as-sidq. Albir adalah buah atau anakan dari suatu amalan, yaitu amalan as-sidq. Sehingga siapa-siapa yang melakukan as-sidq, kejujuran, dia akan melahirkan atau akan membuahkan suatu amalan kebaikan, albir. Tidak berhenti sampai situ saja. Albir itu sendiri akan menghasilkan suatu keadaan yang sangat menguntungkan, yang didambak-dambakan oleh orang-orang yang beriman, yaitu apa? Al-Jannah. Maka sahibul bir, orang-orang yang berbuat kebaikan, semoga Allah jadikan saya dan antum semua menjadi sahibul bir, orang yang suka, cinta terhadap berbuat kebaikan. Maka mereka karena perbuatan kebaikan itu tadi akan mengantarkan dirinya ke surga. Pangkalnya apa tadi? As-sidq. Kejujuran yang antum lakukan akan membuahkan hasil, melahirkan suatu amalan, yaitu albir. Albir akan menjadikan anda penghuni al-jannah. Yang berikutnya, ikhwan fillah jazakumullah, innar rajula la yasduku hatta yuktab indallah siddiqan. Sesungguhnya seseorang ketika dia terus menerus berusaha, berupaya untuk menjadi orang yang jujur, akan dicatat, digelari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala siddiqan, orang yang jujur. Gelaran yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gelaran yang akan dia peroleh kelak di yaumul qiyamah. Kalau gelaran di dunia orang mengejarnya, merasa senang memperoleh gelaran-gelaran kemuliaan di dunia, sekian macam gelar. Ada gelaran sarjana, ada gelaran dokter, profesor, jenderal, pak haji, orang yang tulus, orang, sekian gelaran orang yang baik di dunia, kita senang memperolehnya. Padahal itu dari manusia, bisa benar, bisa salah. Berapa banyak orang digelari doktor tapi tidak cerdas. Tidak cerdas. Berapa banyak sarjana yang enggak produktif. Gelaran. Berapa banyak orang dikatakan orang baik, tetapi kenyataannya korupsi, pendusta. Di kemudian hari terbukti orang itu ternyata terkaget-kaget semua ketika terungkap bahwa orang ini ternyata tidak jujur, tidak benar, mutalawin atau yang lainnya. Ketika ulama sudah berbicara, oh iya ternyata, berarti saya salah. Itu sering terjadi. Itu di dunia. Seringkali gelaran itu salah. Akan tetapi kelak, kalau gelaran itu yang berikan adalah Allah siddiqan, alangkah nikmatnya. Ada bayangkan ya ikhwan fillah, kalau itu yang memperoleh adalah kita, tergelari kita siddiqan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah nikmatnya kita. Oleh karena itu, Hendaknya kita masing-masing mentarbiah diri kita agar kita berusaha, berupaya terus di atas kejujuran. Agar kita terus berusaha melatih agar kita bertahan di atas kejujuran. Karena pada prakteknya itu perlu keberanian. Di dalam praktek tidak seindah, tidak semudah apa? Teori. Iya, jujur. Nanti orang tua ngomong ke anaknya, "Nak, yang jujur ya, Nak." Ustadz kepada muridnya, "Nak, hendaknya kalian yang jujur." Mudah. Tetapi ketika kita dihadapkan fitnah, kita ditantang jujur apa tidak. Kalau jujur, dibayangkan oleh setan kerugian dan kehancuran. Lah, di situ kita berpikir ulang, jujur apa jangan. Di sini kita perlu keberanian untuk mengajari jiwa kita ini untuk tetap jujur, berupaya dan berupaya tetap jujur. Ketahuilah ya ikhwan fillah jazakumullah, atas berita yang Allah sampaikan kepada kita, dalam ayat Allah yang Allah katakan, "Wa man yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin." Menunjukkan ayat ini bahwa orang yang jujur as-shadiq ada dalam keadaan martabah yang kedua setelah nabiyyin. Orang yang jujur kedudukannya setelah para anbiya, sehingga ini adalah amalan mulia, akhlak, akhlaknya para anbiya. Kalaulah kita bisa berjuang menjadi orang yang jujur, menghiasi diri kita menjadi orang jujur, maka harapannya kita akan mendapatkan kedudukan setelah para anbiya. Nas'alul dhalik. Maka orang-orang yang selalu berusaha, selalu berupaya, selalu bersemangat untuk berbuat kejujuran, yuktab indallahi siddiqan, akan tercatat, tertulis menjadi orang yang jujur. Adapun pendusta ya khanfil azakumullah, atau perbuatan dusta yang makna dusta adalah al-ikhbar bima yukharif al-waqi', perkabaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya, itu adalah kedustaan. Maka perbuatan dusta termasuk perkara yang ditahdir oleh Rasul alaihissalatu wassalam, yang diperingatkan, yang diwanti-wanti kita harus berhati-hati, Jangan sampai terjatuh pada perbuatan dusta. Sampai Rasul alaihissalam mengatakan, innal kadiba yahdi ilal fujur. Bahwa sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan seseorang pada al-fujur. Apa al-fujur? Perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan seseorang daripada ketaatan kepada Allah. Perbuatan-perbuatan yang menarik seseorang pada perbuatan kemaksiatan kepada Allah. Itulah al-fujur. Sehingga kedustaan al-kadzib akan melahirkan kemaksiatan kepada Allah. Atau dengan bahasa lain, al-fujur atau bermaksiat kepada Allah itu sebabnya adalah al-kadzib, dusta. Karena dusta, dia terjatuh pada perbuatan-perbuatan maksiat. Al-kadzib yang tadi buahnya adalah al-fujur. Al-fujur mengantarkan seseorang ke neraka. Ujung-ujungnya gara-gara dusta adalah mengantarkan kita ke neraka wal-iyadu billah. Oleh karena itu, al-kadzib termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan al-kadzib min kabair dzunub. Dia termasuk perkara-perkara dosa besar. Kenapa? Karena Rasul alaihissalam memberitakan bahwa al-kadzib yuktab indallahi kadzaban. Orang yang terus-menerus berbuat dusta akan diancam memperoleh gelaran sang pendusta. Wal iyadzu billah. Kalau yang menuduh itu manusia, hari ini bisa berbeda dengan hari yang akan datang. Contoh tadi, Aisyah radhiyallahu anha sempat tertuduh sebagai penzina, tetapi Allah membersihkan. Setelah itu terbebaslah dia dari gelaran itu. Itu gelaran dari manusia. Akan tetapi kalau gelaran jelek dari Allah, siapa yang mampu akan membersihkannya? Kalau gelaran itu kelak di yaumul qiyamah wal iyadzu billah, yang akan diperoleh setelah itu adalah azab dan azab. Perkara besar kedustaan. Oleh karena itu, kalimat yuktab indallahi kadzaban adalah wa'id, ancaman, yang para ulama beristimbat dengan itu menjadikan perbuatan dusta merupakan kabair dzunub, termasuk dosa besar. Dalam hadis lain, ikhwan fillah azakumullah, yang berbicara tentang as-sidq, kemuliaan as-sidq, manfaat yang akan diperoleh tentang orang-orang as-sidq, Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh cucu Rasulullah SAW, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menghafal satu hadis dari Rasul yang bunyinya, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada suatu perkara yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba raibah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kejujuran itu tuma'ninah, menjadikan dia tentram, menjadikan dia tenang. Wal kadhiba raibah. Sementara kedustaan menjadikan dia raibah, ragu-ragu, bingung, gundah, terus enggak tenang. Itulah pelaku al-kadzib. Ikhwan fillah, Rasul mengatakan da', maknanya adalah tinggalkanlah. Da' ma yuribuka, tinggalkanlah apa-apa yang bikin kalian syak, apa-apa yang bikin kalian ragu, apa-apa yang kalian tidak menjadikan tenang dalam kalbu kalian, menuju ma la yuribuka, kepada perkara yang tidak meragukan kamu sekalian, kepada perkara yang menjadikan kamu tenang, tuma'nina. Tinggalkan itu menuju perkara yang tidak ada keraguan padanya. Hadis ini kata Imam Nawawi, hadis ini telah dipilih oleh Imam Nawawi karena besar agungnya hadis ini, menjadi salah satu hadis dalam Arba'in Nawawi. Hadis ini adalah hadis besar, maknanya sangat besar, sampai-sampai para ulama menjadikan hadis ini masuk dalam usul fikih, jadi ke standar untuk penetapan hukum dalam fikih. Maka ketika ada sesuatu yang syak, meragukan kita, maka perintahnya adalah kita tinggalkan, kita pilih yang tidak samar-samar lagi. Kita hendaknya berikhtiar mencari yang aman, yang tidak ada syak di sana. Lalu Nabi mengatakan, inna sidqa tuma'ninah, sesungguhnya kejujuran tuma'ninah, menenteramkan jiwa. Makna tuma'ninah itu ketentraman jiwa, senang hati ini, tidak ragu lagi, tidak syak, tidak gundah gulana, tidak. Siapa yang berbuat jujur, pasti dia menjadi tenang. Siapa yang berbuat jujur, di kemudian hari tidak merasa apa kecewa. Kok sayang ya, ketika itu saya jujur, enggak ada. Kalaulah saya ketika itu enggak jujur, mungkin saya mujur. Enggak. Tidak ada orang menyesali perbuatan jujurnya. Sebaliknya, kalau orang berbuat tidak jujur, bisa jadi ke suatu hari dia akan menyesali, sayang, ketika itu saya enggak jujur. Sehingga berantakan semua. Jabatan saya hilang, keluarga saya hilang, harta saya hilang, gara-gara saya enggak jujur. Tetapi kejujuran menjadikan dia tuma'nina. Kita sering mendengar bagaimana orang yang jujur ujung-ujungnya adalah kebaikan. Walaupun pertama ketika dia berbuat jujur, dia merasa tertekan, dia merasa dikucilkan barangkali. Seorang teman walhamdulillah karena jujurnya Allah selamatkan dia dari perkara hukum. Ketika atasan dia mau berbuat curang, dikenal orang ini paling sulit diajak kompromi. Dia tidak mau peduli, tidak mau. Subhanallah, suatu hari kebijakan yang seharusnya harus diputuskan oleh dia atau ditandatangani oleh dia, diloncati oleh anak buah dia. Dari atas langsung ke bawahnya. Subhanallah, terungkap permasalahan ini, semua terseret ke meja hijau. Dia dijadikan saksi. Ikhwan kita ini dijadikan saksi di meja hijau. Tapi subhanallah, Allah selamatkan karena jujurnya dia tidak mau turut campur ikut-ikutan dalam perkara ini. Dia katakan, saya tidak tahu menau perkara ini dan saya tidak ikut-ikutan. Tanda tangan yang ada bukanlah tanda tangan saya. Selamat dia. Kejujuran menyelamatkan dia dari kasus. Walaupun sebelumnya dia terasa dikucilkan, dianggapnya tidak bisa kompromi, tidak bisa kerjasama dan sebagainya, ternyata berujung atasannya masuk penjara, anak buah dia juga masuk penjara, dan Allah selamatkan dia. Ini adalah sekedar contoh kecil akibat buah dari kejujuran. Dan antum bisa mengambil hasil-hasil yang lebih dari itu. Walhasil, as-sidq tuma'ninah, kejujuran itu tuma'ninah, sangat berbeda dengan al-kadib. Al-kadib, Rasul alaihissalatu wassalam menerangkan innahu raibah, kegoncangan hati, selalu bertanya-tanya dalam dirinya. Selalu tidak merasa tenang. Oleh karena itu, ketika seseorang berdusta, siapa yang paling menyaksikan kedustaannya pertama kali? Dirinya. Yang paling tidak percaya dengan ucapan kedustaannya itu adalah dirinya. Dirinya yang tidak percaya. Padahal dia sedang berusaha untuk meyakinkan kepada orang lain bahwa dia adalah jujur, maka dia hiasi ucapan-ucapan itu dengan ucapan apa? Wallahi, sungguh, ini saya gak pernah berjumpa, saya gak dusta loh ya. Dia berusaha memantap-mantapkan dirinya, memantap-mantapkan orang lain agar percaya. Dirinya tidak percaya. Dirinya yang pertama kali mengingkari, hatinya mengingkari. maka adanya hiasan. Wallahi, sungguh ini terjadi. Benar loh. Saya enggak dusta, saya enggak dusta. Lah yang ngomong ragu terhadap kedustaan kamu siapa? Padahal kita enggak paham. Tetapi itu adalah qarinah. Ucapan-ucapan kedustaan dia. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, kita ambil pelajaran dari hadis ini, bahwa manusia hendaknya meninggalkan kedustaan. Tinggalkanlah kedustaan, jadikanlah diri kita ada di atas kebenaran, kejujuran. Karena selamanya kedustaan itu raibah, selalu meragukan. Tidak bisa kita menutupi diri kita agar mantap, yakin. Tidak. Kapanpun kita berbuat dusta, tetap saja hati kita ini ragu, tidak merasa tenang, goncang hati kita. Selama kita masih apa? Masih ada iman, walaupun sedikit, namanya kedustaan itu membuat hati ini tidak tenang. Kalau orang yang tidak beriman sama sekali, mungkin tidak ada rasa takut, tidak ada ketenang. Bahkan kedustaan itulah yang menjadikan dia tenang, mungkin saja. Bahkan ada orang yang mengatakan dirinya, kalau belum berdusta, belum tenang hari ini. Kalau belum ada korban, hari ini belum ada korban yang didustai, belum merasa nyaman. Sehingga hidupnya dipenuhi dengan kedustaan. Dia berdagang, dusta. Dia berdakwah, dusta. Dia berkawan, dusta. Dia bercerita, cerita kosong, dusta. Walhasil hidupnya diisi dengan kedustaan demi kedustaan. Oleh karena itu, Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kita agar kita selalu berbuat as-siddiq, karena siddiq tuma'ninah, dan perintah kepada kita agar kita meninggalkan apa? Al-kadzib, fa innal kadzib raibah. As-siddiq ya ikhwan fillah jazakumullah adalah sesuatu yang mahal, yang terindah, yang jadikan mizan oleh orang lain kepada diri kita. Ingat antum kisahnya Heraklius ketika bertanya kepada Abu Bakar, ketika bertanya kepada siapa? Abu Sofyan, yang ketika itu masih kafir, belum masuk Islam. Dalam hadis yang panjang, di antaranya Heraklius bertanya, "Madza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kalian? Maka Abu Sofyan radhiyallahu anhu berkata, yaqulu, Nabi Muhammad mengatakan, u'budullah wahdah. Perintah yang ada dalam Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW itu adalah, pertama, U'budullah wahdah, sembahlah hanya Allah saja. Esakan Allah, itulah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tusyriku bi syai'an, janganlah kalian mensyirikkan dengan sesuatu apapun. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'akum, dan tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh orang tua-tua kalian. Wa ya'muruna bis salat, dan dia memerintahkan kita untuk salat. Was-sadaqah wa awasidq, ya'muruna bis salat wa sidq, memerintahkan kita untuk salat dan juga memerintahkan kita untuk jujur. Wal afaf wassilah, dan memerintahkan kita untuk menjaga kemuliaan, untuk menjaga tali silaturahim. Di antara yang diberitakan oleh Abu Sufyan tentang apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya, dan ini menjadi ciri yang dicari oleh siapa? Heraklius, adalah as-sidq. Ini adalah tanda-tanda kerasulan. Ketika mendengar ini semua, Heraklius yakin bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah nabi yang sedang ditunggu-tunggu. Ini adalah nabi yang dikabarkan ada dalam Injil dan Zabur. Kejujuran sebagai satu bentuk bukti kemuliaan agama kita, kebenaran agama kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, hendaknya kita menghiasi diri kita, akhlak kita dengan kejujuran. Ketika fitnah menghadang kita, ini pun menjadi modal kita agar kita terselamatkan. Karena dengan kejujuran, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dengan kejujuran, kita akan terus berbuat kebaikan. Dengan jujuran akan mengantarkan kita kepada albir, dan terselamatkanlah kita dari api neraka. Allah selamatkan kita, Allah akan masukkan kita ke surganya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu ikhwan fillah jazakumullah yang bisa saya sampaikan dalam sesi kedua ini. Insyaallah kita akan lanjutkan ba'dal maghrib ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.